Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita menyejukkan jiwa kita dengan mengkaji firman Allah, berusaha untuk menyadarkan diri kita akan pesan-pesan Allah yang harus kita laksanakan, dan berusaha untuk semakin mempertajam rasa kesadaran kita, membukakan wawasan kita tentang betapa banyak pesan-pesan Allah yang memberikan kepada kita inspirasi dan motivasi bagi kita untuk bergerak dalam kehidupan ini. Hari ini kita memasuki pembahasan ayat ke-97 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famastata'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Ini adalah informasi selanjutnya setelah dibuat tembok yang tingginya itu adalah setinggi gunung. Tembok yang bahan dasarnya itu, corannya itu, materinya itu adalah dari tanah, kemudian dari besi dan dari tembaga, ya. Kemudian Allah menggambarkan famastata'u lahu ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Tidak sanggup untuk dijebol dan tidak sanggup juga untuk dilobangi, ya. Tidak bisa didaki dan tidak bisa juga dilobangi. Kenapa tidak bisa didaki? Karena tingginya sangat tinggi, setinggi gunung itu, ya. Ibarat bukit barisan itu kan berjejer satu sama lain. Jadi setinggi itulah, ya. Tidak ada tempat, ya, untuk mendakinya. Kalau sudah tinggi kali kan tidak sanggup orang untuk mendakinya. Mau pakai tangga, seberapa banyak tangga mau naik ke atas, ya. Ibarat mau naik tangga ke puncak Menara Eiffel, ya. Kita dari bawah pakai tangga menuju puncak Menara Eiffel, apa mungkin itu kira-kira? Hah? Bisa mati konyol kita, ya. Tangga disusun satu demi satu tapi tingginya setinggi puncak Menara Eiffel. Tidak usahlah begitu, ada menara masjid yang sangat tinggi, cobalah naik dari bawah ke atas dengan mempergunakan tangga, ya. Saya kira belum pernah ada orang yang melakukannya di dalam kehidupan ini. Dan itulah makanya Allah mengatakan famastata'u lahu ayyazharu, tidak sanggup untuk didaki. Oh, kan bisa dengan mempergunakan cara manjat tebing seperti saat sekarang ini, ya. Kan sudah ada latihan-latihan. Katakanlah masyarakat saat itu adalah orang-orang yang berbadan kuat. Tidak juga bisa mereka daki. Karena apa? Karena bahan untuk membuat tembok yang sangat tinggi itu bahannya berasal dari tembaga yang sangat licin, yang tidak akan bisa untuk dipegang bahkan, ya. Dari tembaga yang sangat licin, yang tidak bisa untuk dipegang. Jadi tidak ada tonjolan yang untuk membuat tempat berpegang. Dan famastata'u lahu naqba, tidak bisa juga dijebol, ya, untuk dibuat semacam terowongan baru, walaupun itu kecil, hanya sekedar bisa untuk merayap, yang penting bisa keluar dari itu, ya. Tidak bisa dilakukan atau dibuat paha macam kita kalau mau naik pohon, ada dibuat irisan-irisan di pohon itu, ya, ditetak-tetak supaya ada tempat kaki, ada tempat tangan. Itu juga tidak bisa dilakukan di tembok ini. Kenapa? Karena memang berasal dari coran tembaga dan juga coran besi panas, ya. Ya, bukan, ya, bukan tembok semen yang bisa kalau kita paku bisa jebol. Ini dari besi. Coba bayangkan macam mana orang bisa nokok besi, ya. Macam mana bisa orang menjebol tembaga, ya. Jadi memang tidak ada jalan sama sekali. Subhanallah. Inilah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu, sehingga akhirnya yang dilakukan oleh seorang Zulkarnain untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan penduduk setempat yang selama ini diganggu oleh masyarakat Ya'juj dan Ma'juj, itu dapat dilakukan dengan sangat maksimal. Subhanallah, ya. Ternyata bantuan yang diberikan oleh seorang Zulkarnain adalah bantuan yang sangat maksimal, ya, sehingga akhirnya penduduk itu tidak lagi berkali-kali mengirim surat, tolonglah diperbaiki lagi temboknya, tolonglah dikasih bantuan tentara sama kami, karena nampaknya mereka sudah mulai ada satu-satu yang berhasil melompat dari atas, ya. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Kalau memberikan bantuan kepada orang, cobalah untuk memberikan bantuan dengan semaksimal mungkin, ya. Saya kira untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, kita persilakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang baru kita baca dan kita kaji yaitu menunjukkan bahwa kekuatan yang dibangun dengan kebersamaan itu adalah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi yang berkenaan ceritaan tentang Zulkarnain lagi, yaitu setelah dibangun tembok itu Allah berfirman yaitu dengan mengatakan famasta'u ayadharuhu, artinya mereka tidak akan bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya, wamastata'u lahu nakba. Pertama, ayat ini membahasakan ista'u, tidak memakai ta. Yang kedua, memakai ta istata'u. Maka arti yang pertama itu menunjukkan mendakinya tidak akan mampu mendakinya, karena dibahasakan famastau. Adapun ayat selanjutnya wamastatau, walaupun bagaimana upaya mereka untuk membolonginya, kesanggupan mereka, mereka sudah kerahkan, mereka tidak akan mampu untuk melobanginya. Artinya pertama itu atas kuasa Allah, famastau, dengan kuasa Allah itu mereka tidak akan bisa mendakinya begitu sangat tingginya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi. Yang kedua, wa mastata'u, upaya dari mereka yang begitu hebatnya, tapi walaupun begitu Allah mengatakan mereka tidak akan dapat melobanginya, itu menandakan bahwasanya yang dibangun oleh Zulkarnain itu adalah merupakan benteng yang sangat kuat dan kokoh. Yang dimasukkan ayat haruhu yaitu mereka ya'juz wa ma'juz, yang mereka tidak akan bisa memanjat pohon ini atau memanjat tembok ini dan menembus di atasnya, karena dinding ini keras dan licin dan tidak ada pula sesuatu yang dapat dipegang. Begitu indahnya bangunan pada saat itu. Sebetulnya bangunan ini adalah merupakan simbol dari iman dan takwa kita. Maka kalau kita sudah sampai keimanan kita dan ketakwaan kita, maka segala sesuatu yang dapat menggoyahkan itu, ibaratkan tembok itu tadi, orang lain tidak akan dapat memanjat dan menggodanya karena telah dibangun sehingga sangat mudah luntur segala permasalahan yang ada di depan matanya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan selama ini. Tidak saja hidayah Allah, tidak saja rahmat Allah, bahkan lebih daripada itu. Kalaulah ini kita bangun kehidupan kita sehari-hari dengan rahmat Allah, dengan hidayah dari Allah, maka kita akan mendapatkan sebuah bangunan di hati kita yang sangat kuat sehingga kita tidak mudah tergoda. Walaupun tergoda, kita cepat-cepat beristighfar, mengucapkan istighfar, artinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri orang-orang yang betul-betul dalam kehidupannya ingin memakai sebuah bangunan yang mana bangunan itu sudah dipraktikkan pada masa Zulkarnain. Maka bangunan yang kita pentingkan sekarang adalah bagaimana kita dapat memisahkan antara hak dan yang batil, antara yang syubhat dan yang tidak syubhat, karena masih banyak di dunia ini hal-hal yang syubhat yang mana dapat menjadikan diri kita itu terjerembab di dalamnya sehingga kita tidak dapat membedakan, sehingga kita mudah terkena musibah, sehingga kita mudah rentan dengan cobaan, dan setelah mendapatkan cobaan kita tidak tahu lagi untuk memberikan solusinya karena bangunan keimanan di dalam hati kita sangat tipis sehingga kita mudah lebih sesat menuju jalan yang mana jalan itu tidak diridhoi oleh Allah, yaitu kepada paranormal, yaitu kepada orang pintar. Semuanya itu mereka tidak memakai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita ceritakan ini tadi adalah benteng itu sebetulnya adalah benteng itu berada pada suatu tempat yang mana tempatnya itu antara Laut Hitam dan Laut Qazwain. Qazwain ini adalah laut teluk. Mudah-mudahan nanti akan kita bahas lagi pada pertemuan yang telah yang lanjut. Ini saja yang dapat sampaikan, kami serahkan kepada Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Pada pendengar rahimakumullah, menarik ya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul bahwa sebelum kita membangun benteng yang kuat dan kokoh sebagaimana dilakukan oleh Zulkarnain, maka terlebih dahulu kita harus membangun benteng keimanan yang sangat kokoh di dalam hati kita. Ini yang harus terus kita usahakan dan kita upayakan agar jangan sampai digedor oleh setan, agar jangan sampai dijebol oleh kemaksiatan, agar jangan sampai kemudian benteng keimanan kita itu akhirnya diruntuhkan oleh tindakan-tindakan maksiat dan perbuatan dosa. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk membangun benteng keimanan kita menjadi lebih kuat? Oleh karena itu, bangun secara elastis, ya, yaitu gunakan kekuatan iman, yakinkan dengan diri kita terhadap kekuasaan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Ini akan mampu membuat keimanan yang kita miliki itu bersifat sangat elastis. Kemudian supaya dia menjadi lebih kokoh, cobalah dikuatkan kalau tadi dengan gambaran potongan-potongan besi. Maka lakukanlah kebaikan di dalam kehidupan ini, karena itu akan semakin mempertebal benteng keimanan kita. Dan pada saat itu mampu kita lakukan, maka yang terjadi adalah iman kita tidak akan tergoyahkan sedikit pun walaupun kita menghadapi berbagai permasalahan yang begitu sangat kompleks di dalam kehidupan ini. Ini saja dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.